Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad min surah Al-Kamin rahimahullahu ta'ala. Turjumatul Quran at-turjumatu lughatan tutlaku ala ma'anin tarjumu ila bayani walidah. Terjemah secara bahasa dimutlakan kepada makna yang banyak, yang kembalinya kepada penjelasan dan penerangan, sehingga kata Syekh rahimahullah, secara bahasa terjemah dengan tafsir sama. Secara bahasa. Wa bil istilahi at-ta'biru anil kalami bil lughatin ukhra. Adapun dalam istilah, terjemah adalah mengungkapkan satu kalimat, mengungkapkan satu ucapan dengan bahasa yang lain. Wa tajrumatul Quran at-ta'biru an ma'nahu bil lughatin ukhra. Mengungkapkan makna Al-Quran dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Wa terjumatu na'ani, terjumah ada dua, ahaduhuma terjumatun harfiyah. Terjumah harfiyah satu kata satu kata. Wa dhalika bi'an yugra'a terjumatu kulikamiatin bi'izaiha. Yaitu diletakkan terjemah setiap kata di samping masing-masing kata tersebut. Asani terjematun ma'nawiyatun atau tafsiriyah. Yang kedua terjemah ma'nawiyah atau tafsiriyah. Wadhalika bi'an yu'abbira an ma'nal kalam bilwadin ukhra. Itu mengungkapkan makna satu kalimat dengan bahasa lain, min ghairi mura'atil mufradati wa tartib, dengan tanpa memperhatikan mufrad-mufradnya, kata perkataannya dan tartibnya. Misal dzalik, contoh gambaran keduanya, misal terjemah harfiah atau manawiyah. Qalu ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Rabbiyyan la'allakum ta'qilun. Qala terjemah harfiyah adalah an yutarjamu, atau mungkin tepatnya ke seorang kali ya, an yutarjima kalimat ayah kalimatan-kalimatan. Seorang menterjemah kata yang terdapat dalam ayat ini satu kata demi satu kata. Witarjim inna, dia katakan inna ja'alnahu Qur'an albiyan, inna artinya ini. Semua ja'alnahu, ya dari ja'ala, ja'ala artinya ini, na artinya ini, hu artinya ini. Semua Qur'anan, semua rabiyan, hakata, satu kata demi satu kata. Wa tarjumah ma'nawiyah adalah an yutarjima ma'nal ayah kulliha, dia menerjemah makna satu ayat semuanya, biqat'in nazar an makna kulli kalimatin wa tartibiha, dengan tanpa melihat makna setiap katanya atau tartibnya. Wa yaqribatun min makna tafsir ijmali. Ya misalnya inna ja'alnahu, kami jadikan Qur'an itu Qur'anan Rabbiyan, bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya, dengan tanpa memperhatikan satu perkata, satu kata satu katanya. Qala at-turjumatul harfiyatu binisbatil Qur'anil Karim mustahilatun inda kathirin min ahli ilmi. terjemah harfiah dengan satu kata satu kata, ya, pada Al-Quran itu mustahil, mustahil, tidak mungkin menurut banyak ulama, bahkan dalam syarah beliau katakan menurut jumhur, jumhur ulama, bukan hanya kathir, bahkan jumhur ulama. Kalau jumhur berarti akhtar. Padalika li'annahu yushtaratu fi hadzal naw' min tarjumah. Kenapa mustahil? Karena disyaratkan untuk terjemah semacam ini syurutun, syarat-syarat, la yumkinu tahqquha ma'ha, yang tidak mungkin terwujud ya bersama dengan terjemah harfiah. Terjemah Quran ke dalam bahasa lain dengan terjemah harfiah tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terpenuhi syarat-syarat yang ada. Ini pendapat jumhur ulama. Dalam syarat saya katakan ini pendapat jumhur ulama. Di sini dia katakan inda kathirin, kalau dalam syarat, dalam pendapat jumhur. Apa syaratnya? Wahia wujudu mufradatin bil lughatil mutarjam ilaiha bi izai hurufil lughatil mutarjam minha. Adanya mufradat-mufradat, kata-kata dalam mutarjam ilaiha, ini ke bahasa terjemahannya, yang sama, sejajar sama dengan huruf-huruf yang ada dalam bahasa mutarjam minha, yang diterjemahkan darinya. Kalau misalnya bahasa Indonesia, adanya mufradat-mufradat bil lughatil mutarjam ilaiha, yakni bahasa Indonesia, ada kata-kata dalam bahasa Indonesia itu persis dengan kata-kata dalam bahasa Arab, minha dari bahasa Arab, bahasa Quran. Dan ini seringkali kita dapatkan, kita tidak dapatkan. Iya. Setiap kata dalam bahasa Arab harus ada, iya, kata tersebut di dalam bahasa terjemahannya, entah bahasa Indonesia atau yang lainnya. Ini pertama sudah sulit. Kadang satu kata bahasa Arab harus terjemah dalam beberapa kalimat. Nah, yang kedua, wujudu adawatin lil ma'ani bil lughatil mutarjam ilaiha musawiyatun aw musyabihatun lil adawat bil lughatil mutarjam minha. Adanya adawat, iya, alat-alat yang digunakan untuk makna-makna tertentu, ya, istifham, taukid, na'at, mubalaghah, dan semisalnya, ada dalam bahasa mutarjam ilaiha, dalam bahasa, ya, yang akan terjemahkan kepadanya, yang sama atau serupa dengan adawat di bahasa mutarjam minha. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada taukid, maka harus ada taukid. Kalau ada dalam bahasa Arab ada mausul, ada mausul. Ada dalam bahasa Arab badal, harus ada badal seterusnya. Dan itu pun sulit. Ya, dalam bahasa Arab ada hasr, qasr. Dengan innama, dengan la, setelahnya illa. Ya, dengan adanya takdim, mahaku takhir, hasar. Ini pun sulit dalam bahasa lain. Bahkan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ada silatul taukid. Ya, satu huruf secara mana tidak ada makna, tapi untuk taukid. Ini pun sulit. Nah, qala yang ketiga, tamasul lughataini al-mutarjam minha wa ilaiha bitartibil kalimat. Samanya dua bahasa, bahasa mutarjam minha ini yang diterjemah darinya, ini maksudnya bahasa Arab, bahasa Quran, wa ilaiha bahasa terjemahannya, bahasa Indonesia atau lainnya, dalam tartibil kalimat. Ini tertib ya, dalam susunan kalimat ketika disusun fil jumal dalam jumlah mufidah wasifat wal idafat. Nah, ini pun sulit. Contoh ya, sering kita keliru kadang terjemahnya. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'il berfa'il. Iya, kalau di kita fa'il dulu baru fi'il. Di kita kan SPO, subjek, predikat, objek. Iya, kalau dalam bahasa Arab fi'il dulu. Qama Zaid. Iya, fi'il dulu, predikat dulu baru subjek. Itu berbeda. Iya. Qala juga dalam sifat dan idhofat. Di sebagian bahasa, iya, mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih didahulukan daripada mudhaf. Iya, dalam bahasa Inggris misalnya. Saudara saya. Sayahnya didahulukan daripada saudara. Begitu kan? Iya. Begitu Ki. Iya kan? Kalau harusnya saudara saya, akhi, akhun dulu baru iya, di bahasa Inggris enggak sebaliknya. Saya dulu baru saudara. Begitu. Beda. Qala batul ulama, sehingga tadi jumhur ulama menyatakan mustahil. Wa qala batul ulama, sebagian ulama menyatakan, sebagian, inna turjumatal harfiyah yumkin tahqquha fi ba'di ayatin aw nahwiha. Tujuh harfiah itu mungkin tahkukuha, mungkin terwujud di sebagian ayat atau sebagian ayat. Walakinna wa in amkana tahkukuha, tapi walaupun dikatakan mungkin terwujud dalam sebagian ayat, sebagian ayat, ya, tapi itu muharramah, haram, hukumnya haram. Kenapa haram? Li'annaha la yumkinu an tu'addiyal ma'na bikamali. Karena tidak bisa menunaikan makna dengan sempurna. Ya, yang harusnya taukidnya tiga, bagi diartikan satu. Ya. Kalau misalnya dalam bahasa, kalau bukan dalam Al-Quran misalnya, wallahi la dribanna, kata wawunya taukid sumpah, sumpah itu sudah taukid, lamnya lam taukid, nun taukidnya nun taukid, harusnya sungguh, sungguh, sungguh demi Allah, tapi paling diartikan satu. Iya, tidak ada taukidnya, kurang penekanannya. Tadaman lebih kemar ini tidak mungkin menunaikan makna dengan ya sempurna. Iya. Qala wala an tu'athira fi nufus, juga tidak memberikan pengaruh di jiwa, ta'thir al-Qur'an al-Arabil mubin, seperti pengaruhnya bahasa Qur'an dengan bahasa Arab. Dan itu jangankan dalam Quran, dalam ceramah aja kita dengar ya khutbah seorang syekh dalam bahasa Arab, subhanallah, mungkin bisa menangis. Ya, dia syarah hadis atau dia tafsirkan Quran dengan bahasa Arab, tersentuh, punya takdir. Tapi ketika terjemah ke bahasa Indonesia, hambar. Itu sering kita rasakan. Nah, qala wala darurata tad'u ilaiha. Yang ketiga, tidak ada darurat untuk melakukannya. Iya, yang harus untuk melakukannya. Kenapa? Lalu signai anha biturjumah ma'nawiyah. Karena sudah tercukupi dengan terjemah ma'nawiyah. Ya, kalaupun dikatakan bisa di sebagian ayat, haram dengan tiga alasan. Alasan pertama, tidak bisa menunaikan makna dengan sempurna. Sebagaimana kalau dalam bahasa Arab. Yang kedua, tidak akan punya pengaruh seperti pengaruhnya Quran dengan bahasa Arab. Yang ketiga, tidak darurat. Tidak darurat mengharuskan melakukannya karena tercukupi dengan terjemah ma'nawiyah. Di Quran-Quran terjemahan yang ada, misalnya terjemah ma'nawiyah. Wala hadza faturjumatul harfiyyatu in amkanat hissan fi ba'dil kalimat fahiya mamnu'atun syar'an. Nah, kata beliau, maka berdasarkan penjelasan ini, terjemah harfiyah walaupun secara hissi mungkin di sebagian kata, sebagian ayat, tapi mamnu'ah. Iya, secara syar'an tidak diperkenankan. Qala Syekh rahimahullah dalam syarahnya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, idzan at-turjumatul harfiyyatu muharramatun. Iya, ditegaskan dalam syarah, jika demikian berarti terjemah harfiah itu muharramah, diharamkan. Qala Allahumma, seperti ini kan, kadang kita sulit ngatikannya. Iya, ya Allah, Allahumma, kecuali an yutarjima kalimatan khasatan, dia menterjemah kata kalimat-kalimat yang khusus, bilog bilugati man yukhatibuhu, ya, dengan bahasa orang yang diajak bicara, liyufhimaha, dengan lemah ya, liyufhimaha, untuk memahamkannya kepada dia, atau juga bisa dengan dapahmaha, agar dia memahaminya, bisa juga liyufhimaha, agar dia memahaminya. Min ghairi an yutarjimat tarkiba kullahu, dengan tanpa menterjemah tarkib seluruhnya, fala ba'as. Iya, kecuali diterjemah beberapa kata yang khusus, iya, dengan bahasa terjemahan orang yang diajak bicara agar dia paham, tapi dengan tanpa iya menerjemah seluruh ayat satu persatu. Kalau seperti ini, fala ba'as. Qala rahimahullahu ta'ala, wa maturjumatul ma'nawiyatul Qur'an, adapun terjemah ma'nawiyah lil Qur'an, fahiyya ja'izatun fil asl, maka ini boleh pada hukum asalnya. Ini tafsir. Li'anna wala mahdura fiha, karena tidak ada perkara mahdur yang dikhawatirkan dari melakukan terjemah ma'nawiyah. Iya. Kadang kata beliau itu hukum asalnya boleh. Wa qad tajibu hina takunu wasilatan ila iblagil Qur'an wal Islam li ghairi natiqina bil lughatil Arabiyyah. Bahkan kata beliau, kadang bisa wajib terjemah ma'nawiyah. Iya. Kapan? Ketika menjadi wasilah untuk menyampaikan Quran, menyampaikan Islam kepada orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Diartikan inna ja'alnahu, sesungguhnya kami jadikanlah Quran itu Quranan Arabian sebagai bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Itu boleh. Bahkan kadang wajib untuk memahamkan kepada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Nah, li'anna iblagha dzalika wajibun. Karena menyampaikan Quran, menyampaikan Islam agar bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab itu wajib. Dan kaidah yang ada, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu amalan jika tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan mengamalkan amal tersebut, ya, maka amalan ini menjadi wajib. Yang tadinya mubah, jaizah, ketika untuk dakwah menyampaikan agar dipaham, maka menjadi wajib. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, kata beliau, وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ نَقُولُ تُرْجُمَةُ الْخُطَبِ يَوْمَ الْجِمْعَةِ وَاجِبَةٌ. Maka berdasarkan ini, kata beliau, kita katakan berarti menterjemah khutbah-khutbah dari Jumat itu wajib. Kalau hadirinnya bukan orang Arab, maka menerjemah ayat dengan terjemah ma'nawiyah, menerjemah hadis, itu hukumnya wajib. Lianna ghairu natiqin biha al-bilughah al-arabiyyah la yadrun madza yaqul al-khatib. Karena kalau tidak terjemah Al-Qur'an, yang tidak terjemah hadis, tidak terjemah, orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab tidak paham, tidak tahu apa yang dikatakan al-khatib. Sehingga karena wa ma la yatimul wajib illa bi fa wajib, maka menerjemah khutbah ke dalam bahasa hadirin itu hukumnya wajib. Jadi rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, hukum asalnya boleh dan bisa menjadi wajib, dan bolehnya pun dengan syarat. Lakin yushtaratu li jawazi dzalika syurutun. Tapi bolehnya ini pun dengan beberapa syarat. Al-awwal, yang pertama, ala tuj'ala badilan anil Qur'an bihaitsu yusagna bihi anhu. Iya. Yang pertama, tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Qur'an, ya, sehingga mencukupkan dengan dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya, kata Syekh dalam syarah, jangan kemudian dibuat terjemahan khusus. Jadi kayak terjemah buku. Ini isinya terjemah Quran tanpa ada, ya, bahasa Arabnya, tanpa ada mushaf Al-Qur'annya, tapi sekedar terjemahan. Semuanya bahasa Indonesia, satu kitab. Seperti terjemahan kitab. Ini tidak boleh. Walahadza, maka berdasarkan ini, berdasarkan syarat ini, para Buddha an yuktabal Qur'an bil lughah Arabiyyah. Mesti harus ditulis dulu, ya, apa namanya, bahasa Arabnya, Quran dan bahasa Arabnya, wa rajani bihi turjumah. Nah, di sisi-sisi baru ada terjemahnya. Ditakuna kat tafsir lahu, sehingga seperti tafsir Quran. Ya, adapun seperti terjemahan kitab, buku, semuanya bahasa Indonesia, ini tidak boleh. Qala Syekh rahimahullahu taala, qala Syekh rahimahullah berkata, kata beliau, fa afdalu sabilin, yang paling afdal caranya adalah an tuj'al Quran bi lughati Arabiyyah fi safhatin wa turjuma fi safha. Yang paling afdal, kata beliau rahimahullah, ya, dijadikan Quran dengan bahasa Arab di satu halaman, kemudian dengan bahasa terjemahan di satu halaman. Atau nisf, atau Quran di setengah halaman, ya di setengah halamannya Quran, bahasa Arab di setengah halamannya terjemahnya. Itu yang paling afdal. Asal yang kedua, an yakuna al-mutarjimu aliman bimatulatil alfad. Hendaknya yang penterjemah itu seorang yang alim dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz fil lughatain, dalam dua bahasa yang ada, bahasa mutarjaminha, bahasa Arab, wa ilaiha, dan bahasa terjemahannya kalau kita bahasa Indonesianya. Wa ma taqtadihi, dalam yang kendakinya, hasab siyaq. Ini perlu, ya, perlu tentunya menguasai, punya kemampuan dalam dua-duanya, dalam bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Jangan terburu-buru. Dulu saya pernah diminta koreksi terjemah atau mawajah terjemahan. Terjemahannya subhanallah, kita seperti terjemah ulang. Terjemahan dia itu hampir terjemah ulang. Sampai selesai mawajah terjemah itu saya bingung, ini terjemahan saya atau terjemahan dia? Ya, karena banyak kita roba-roba. Terjemahan kita baru seperti itu, tapi udah berani menerjemah Quran. Ini kayak arif qadar nafsi. Ya, enggak, kurang tahu kadar diri. Nah, harus aliman. Aliman bima dulalatil alfaz bi lughatay. Dia kuasai ya ilmu alat dalam bahasa Arab, dia juga tahu ya adawat, ya punya kemampuan dalam berbahasa Indonesia yang baik, kartu bahasa Indonesia. Yang ketiga, asal itu yang ketiga adalah an yakuna aliman bima'ani al-fadh syar'iyyah fil Qur'an. Ya, dia tahu tentang makna-makna lafaz-lafaz syar'i dalam Qur'an. Ya, salat dalam istilah syariat apa, zakat apa, puasa apa, supaya tidak mengartikan lafaz-lafaz syar'i dengan arti bahasa. Yang sudah kita bahas kemarin. Ya, harusnya diartikan salat, diartikan doa, misalnya. Harusnya diartikan puasa itu dari amal ibadah dari terbit fajar sampai maghrib, diartikan diam. Ini karena tidak tahu alfaz syar'iyyah dalam Quran. Qala wala tuqbal turjumatu al-Quran al-Karim, maka tidak terima terjemah Al-Quran illa min ma'munin alaiha, kecuali seorang yang ya kita tahu amanah dalam menerjemahnya. Bihaitu yakunu musliman, ya dia seorang yakunu musliman, muslim, mustaqiman fi dini, ya yang istiqomah dalam agamanya. Namun Allah alam. Assalamualaikum.